indah bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para pemuda, tentang cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para pemuda, hai begitu kata para pemuda, taman suram tanpa bunga.